yang penuh gundah, coba terjaga di puncak kelam, bersujud padamu dalam kesendirian, rebahkan semua keangkuhan. Aku jiwa yang gelisah, coba menembus malam panjang yang ku bangun dengan tangis sesal. Ku berharap agar kau dengar. Segala doa dan permohonan.